terutama Abang Mupit. Bang Rendra. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling cintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Mari kita bergoyang bersama Anita. Bagaikan bulan. Boleh nambah lagi ya, Bang? Boleh. Sudah?